Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita kemarin kita membahas tentang tata cara mentasnia isim maksur dan juga isim mamdud. Nah, dan kita sudah memasuki bait tentang mantasnya isim maksur. Dan disebutkan pada pelajaran kemarin bahwa mantasnya isim maksur yaitu dengan melihat kepada posisi atau letak alif pada isim maksur tersebut. Nah, apabila alifnya pada huruf keempat atau lebih, pada huruf keempat atau lebih, maka alif tersebut dirubah menjadi ya. Nah, apabila dia berubah berada di empat atau lebih seperti malhan, al-malha menjadi malhayani atau malhayaini, terus juga mustaqson, mustaqsoyani, mustaqsoyaini. Nah, barakallahu'alaikum. Kalau alifnya berada di posisi huruf ketiga, maka dilihat huruf ketiga ini apakah dia itu asalnya adalah wawu atau iya. Kalau asalnya wawu, maka dikembalikan kepada wawu seperti al-aso, asalnya al-asawu. Maka ketika ditasniah menjadi al-asawani atau al-asawaini. Kalau asalnya ya seperti al-fata, asalnya al-fatayu menjadi al-fatayani atau al-fatayaini. Nah, asalnya iya. Kalau tidak diketahui asalnya, artinya apakah itu dari wawu atau dari ya, yang menyatakan tidak diketahui mereka ya, orang Arab. Orang Arab nah, mengatakan ini tidak jelas arti dari mana asalnya. Maka kalau bacaannya tidak diimalahkan, dibaca wawu. Nah, dan pembahasan imala ada bab tersendiri tentang imala pada bab berikutnya. Nah, pada bab yang akan datang ada pembahasan tentang imala. Barakulahikum. Itu diantara kesimpulan pelajaran yang kita ambil kemarin. Nah, kita masuk ke bait berikutnya. Ya, dibaca gantian. Baca asrof. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر. نعم، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: wa makas ra'a bi wawin funiya wa nahwa ilba'in kisa'in wa hayya bi wawin aw hamzin wa ghayra ma dzukir sahih masyadza ala naqlin kusir. Naam, barakallahu fikum. Arti bait ini wa makas ra'a bi wawin funiya, lafaz yang berwajan seperti sahra. Lafaz yang berwajan seperti sahra. Funya, apabila lafaz tersebut ditasniakan. Naam. Biwawin dengan memakai huruf wawu. Lafaz yang berwajan seperti lafaz sahra ditasniakan dengan memakai huruf wawu. Wa nahwa ilba'in kisa'in wa hayya, seperti pada lafaz ilba, kisa, dan hayya. Lafaz ilba, kisa'in, dan hayya'in. Naam. Wa bi wawin aw hamzin aw ghairu madzukir, ditasniakan dengan wawu atau hamzah yang tadi, sambungan masih tadi ya, biwawin aw hamzin, sambungan masih untuk bait yang atas artinya, yaitu lafaz yang berwazan seperti lafaz sahra ditasniakan dengan memakai huruf wawu seperti lafaz ilba, kisa, dan haya. 6. Ditasniakan dengan wawu dan hamzah. Wa ghairu ma dzukir sahih masyadda ala naqlin kusir, selain dari semua yang disebutkan, selain dari yang disebutkan, tashihanlah, tashih yaitu tetapkan tanpa ada perubahan, tashih yaitu hamzanya tetap, tidak diganti wawu, hamzanya itu tetap. Nah, tetapkanlah wa masyadda ala naqlin kusir, lafad-lafad yang sad, yang keluar dari kaidah, yang tidak sejalan dengan kaidah di atas, hanya terbatas kusir, hanya dibatasi, yaitu terbatas pada lafadz sama'i, yaitu lafadz-lafadz yang sudah berlaku pada mereka, berlaku pada literatur-literatur bahasa Arab. Naam. Barakallahu fikum. Naam, itu berkaitan dengan arti bait. Naam, sekarang kita masuk ke i'rabnya. Wawu harfu atfin ma naam mubtada atau ma mausulah mubtada fi mahalli rafin mubtada, kaf harfu jir sahra majrur fi kaf alamatu jirihi kasra muqaddara afan alamatu jirihi fatha niabatan anil kasri alianahu mamlu minasarfi, kaf harfu jir sahra majrur fi kaf alamatu jirihi kasur fathah, alamat jari fathah niabatan anil kasri li anahu mamnu' min asrfi. 6. Wawu harfu atfin alba harfu atfin afan wawu harful jarin wawin majrur bil ba afan alba harful jarin wawin majrur bil ba. Funiya fi'lun muhayyur fi'lun majhul atau fi'lun madhin muhayyur sigah, wa naibul fa'il mustatir jawazan huwa, kembali ke ma alif lil itlaq, alif untuk itlaq. 6. Jumlah fi'il dan naibul fa'il fi mahalli rafin khobar untuk ma. 6. Wa nahwa ilba'in kisa'in wa hayya, wawah harfu atfin atau isi nafiyah nahwu mubtada marfu' 6 alamat rafi'ih doma wawah mudaf ilba'in mudafun ilai majrur kisa'in ma'tuf ala ilba, ma'tuf pada ilba bi harfu atfin mahduf, ma'tufnya dengan huruf atof yang mahduf wa kisa'in. 6. Wawu harf atfin haya dibaca qasr, asalnya hayain, asalnya dibaca qasr, yaitu dengan menghilangkan huruf, dengan menghilangkan hamzah. Ma'tuf haya ma'tuf pada ilba. 6. Ma'tuf ala majrurin majrurun misluhu. Barakallahu fikum, khabarnya mahdhuf ya. Khabarnya mahdhuf atau muta'alliq dengan khabar mahdhuf. Sabitun maujudun atau mustakhirun. 6. Kemudian bi wawin aw hamzin, ba harful jar wawin majrur bil ba au harfu atfin hamzin ma'tub pada ma'tub ala wawin. 6. Jar majrur muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf tadi. Wa ghairu madzukir. 6. Bawa harfu atfin ghairu maful bihi muqaddam. Untuk syadza 6 wampul bihim qaddam untuk yang fi'il yang di belakang. Ma ghaira mudaf wa ma isim mausul fi mahalli jarin mudafun ilai. Bukira fi'lun majhul atau fi'lun madzin mughayyar siga naibul fa'ilnya musatir jawazan huwa, kembali ke ma. Jumlah fi'il dan naibul fa'il silatul mausul, silatul mausul untuk ma tadi yang isil mausul. 6. La mahalalahu minal i'rab. Sahih fi'il amr mabni ala sukun fa'iluhu musatir wujuban anta afan tadi khairah maful bihi muqaddam untuk sahih, terburu-buru ngucap tadi khaira maful bihi muqaddam untuk sahih. 6. Yang khaira madzukira sahih. 6. Karena artinya sahih khairal ladzi dzukira waladzi syadda qusira ala naqlin. Itu arti kalau dalam bentuk tulisan bukan dalam bentuk bait ya. Artinya tuh sahih khaira ladzi dzukira waladzi syadda qusir ala naqlin. Sahihkan, yaitu tetapkan hamzahnya jangan dirubah selain pada yang selain daripada yang disebutkan. Wala disadda qusir ala naqlin, yang sad dari apa yang disebutkan yang tidak sejalan dengan kaidah maka terbatas pada penukilan, yaitu terbatas pada sama'i. Nah, berarti sahih ghaira. Ghaira itu sebagai maful untuk sahih. Nah, kalau arti bait yang pertama, kalau bukan dalam bentuk bait, diartikannya waladhi kasahra funiya biwawin. Waladhi kasahra funiya biwawin, yang lafadznya seperti sahra ditasnia dengan wawu, yaitu wawunya di ahli hamzanya jadikan wawu ketika ditasnia. Sahra sahra'um menjadi sahrawani. Itu yang dimaksud dengan dijadikan wawu. Sunia biwawin dimusanakan dengan wawu, maksudnya hamzahnya menjadi wawu. Nah, kalau dalam bentuk tulisan berarti waladhi kasahra kasahra'a funia biwawin wanahwu ilba'i wanahwu ilba'in wakisa'in wahaya'in funia biwawin ohamzin wanahwu ilba' wakisa'a wahaya' funia biwawin ohamzin. Dan yang semisal ilba' kisah, dan yang semisal ilba adalah kisah haya di tasnia dengan wawu atau hamzah, yaitu yang hamzah tadi bisa diganti wawu kisahun kisahu menjadi kisahani atau kisahwani, itu di tasnia dengan wawu atau hamzah, yaitu hamzahnya tetap atau diganti wawu, hamzahnya tetap atau diganti wawu. Ya, kita lanjutkan tadi. Berarti sahih fi'lu amrin mabni ala sukun fa'iluhum satir ujuban anta. 6. Maful bihnya sudah disebutkan, maful bihi muqaddam ghairu tadi. Wawu harfu atfin ma isim mausul mubtada atau fi mahalli rafin mubtada. 6. Syadza fi'lun madin fa'iluhum satir jawazan huwa, kembali ke ma. Jumlah fi'il dan fa'il silatul mausul. la mahala laha min al-i'rab, ala harful jar naqlin majrur bi ala kusira fi'lun madin mughayyar sigha atau fi'lun madin majhul, fi'lun madin majhul. Naam fa'ilu wa naibul fa'il mustatir jawazan huwa. Naam jumlah minal minal fi'li wa naibul fa'ilihi fi mahli rafin khobar untuk ma yang mubtada ma tadi. Naam barakallahu fikum. Ini ringkas dari i'rab dua bait yang kita baca. Naam silakan yang mau melanjutkan. Ya, lanjutkan bacaan. قال الشارح رحمه الله لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو للإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه الله لما فرغ من الكلام على كيفية على كيفية تثنية المقصور syara'a fi dzikri kafiyati tasniyatil mamdudi. Manakala selesai, manakala mu'alif selesai dari membahas tentang tata cara mentasnia isim maksur, maka beliau memulai menyebutkan tentang tata cara mentasnia isim mamdud. Nah, isim maksur, isim yang berakhiran alif lazima, maka akhiruhu alifun lazimatun. Kalau isim mamdud maka akhiruhu hamzah qoblaha alif alifun zaidah. Isim mamdud yang berakhiran alif yang sebelumnya, isim mamdud isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif zaidah. Naam. Kemudian wal mamdudu, dan isim mamdud imma antakuna hamzatuhu badalan min alif ta'nif. Isim mamdud, naam, hamzanya bisa jadi dia itu pengganti dari alif ta'nis, pengganti dari alif ta'nis, yaitu menunjukkan kalau dia itu sebagai isim mu'annas. 6. Aw lil ilhaq, atau hamzanya untuk ilhaq. 6. Aw badalan min aslin, atau pengganti dari asli. 6. Obadalan min aslin au aslan, atau dia tuh asli. Ya, baca. Fa in kanat badalan min alif at-ta'nithi fal mashhuru qalbuha wawan fa taqulu fi sahra'a wa hamra'a sahrawani wa hamrawani. 6. Fa in kanat badalan min alif at-ta'nith, kalau hamzanya tersebut pengganti dari alif ta'nis. Fal masyhur qalbuha wawan, maka yang masyhur mengganti hamzah tersebut menjadi wawu. Fataqulu fi sahra, maka engkau berkata pada lafaz sahra dan hamra, sahrawani hamrawani. Naam, sahra'u hamra'u menjadi sahrawani hamrawani. Hamzahnya berubah menjadi wawu. Naam, hamra alif di situ berakhiran hamzah. Naam, disebut ta'nis, alifnya alif ta'nis. 6. Karena menunjukkan dia itu mu'annas. Kalau mudakar ahmaru, mu'annasnya hamra. 6. Ya, terus lanjutkan. Wa in kanat lil ilhaqi ka'ilba'in au badalan min aslin nahu kisa'in wa haya'in jaza fiha wajhani ahaduhuma qalbuha wawan fataqulu ilbawani wa kisawani wa hayawani wasani hasab. Fa in kanat lil ilhaqi ka ilba, nam, kalau hamzanya untuk ilhaq seperti ilba. Nam, ilhaq itu tambahan untuk menyamakan dengan isim yang lain, atau isim yang tadinya sulasi dijadikan sebagai rubai atau khumasi dengan menambahkan huruf tertentu agar isim tersebut menyamai yang rubai atau khumasi tadi. Nah, ja'alu thulathi manzilatar rubai au khumasi khumasil usul liyalhaqqu bihi fitasorib. Menjadikan isim yang sulasi menjadi rubai atau khumasi agar dia memiliki kesamaan wazan pada isim yang diikuti, yaitu rubai atau yang khumasi tadi. Nah, itu namanya hamzah ilhaq. Jadi ada tambahan dalam rangka untuk menyamakan timbangannya dengan timbangan isim yang lain yang jumlahnya lebih banyak hurufnya. Nah, seperti kalau di sini ilbaun. Asalnya hanya ain, lam dan ba. Jadi huruf ain, lam dan ba, ilbun. Kemudian mau diilhakkan isim ini kepada isim yang lain. Isim mana yang diilhakkan? Pada contoh ini diilhakkan kepada kirtos, kirtosun. Nah, atau juga bisa ke dihrojun, isim-isim yang rubai yang hurufnya asli ilhakannya. Maka yang tadinya ilbun menjadi ilbaun supaya sama dengan kirtosun. Nah, sehingga dikasih tambahan apa di situ? Dikasih tambahan alif mamduda, yaitu alif setelahnya hamzah. Alif mamduda itu alif setelahnya hamzah, atau hamzah sebelumnya ada alif. Itu satu kesatuan untuk istilah isim mamdud, yaitu hamzah sebelumnya alif. Nah, diulang, fa in kanat lil ilhaq, kalau hamzah mamduda ini dari ilhaq, yaitu ditambahkan untuk menyamakan wazan dengan wazan yang lain, au badalan min aslin, atau dia itu pengganti dari asal, pengganti dari asli, aslinya wawu berubah jadi hamzah, atau aslinya ya berubah jadi hamzah, gitu ya. Nahwu kisain, asalnya kisawin, kisawun, kisawun asalnya berubah menjadi kisain. Nah, sehingga Pak terjadi perubahan, perubahan wawu menjadi hamzah. Nah, ketika dia itu karena ilhaq atau karena hamzahnya karena ilhaq atau karena perubahan dari huruf asli, jaza fiha wajhan, boleh padanya dua wajah. Yang ilba tadi ada yang terlewat, asalnya dia itu ilbayun, ya. Asalnya ilbayun, hamzahnya itu hamzah pengganti dari ya. Ya-nya ya ilhaq. Ilbayun, lalu karena dia berada di ujung, nah, sebelumnya alif, maka berubah menjadi hamzah. Kenapa? Dalam iklalnya tatarofa harful illah qoblaha alif kulibat hamzatan. Nah, huruf illah berada di ujung, sebelumnya alif, maka dirubah menjadi hamzah. Yang ilba berarti asalnya ilbayun. Seperti yang sekarang, yang asli ya, yang kisa un, asalnya kisa un. Nah, berat. Juga hayain. Nah, asalnya ya hayayun. Ulang, kalau hamzahnya hamzah ilhaq atau hamzah pengganti dari asli seperti kisa dan haya, itu hamzahnya pengganti, itu hamzahnya pengganti dari asli. Jaza fiha wajhan, maka boleh dua wajah. Ahaduhuma qalbuha wawan, boleh menggantinya menjadi wawu, fataqulu ilbawani wa kisawani. Nah, ilbawani kisawani, hamzah berubah jadi wawu ketika dimusanakan. Wasani ifqaul hamzati min ghairi taghyir. Yang kedua, membiarkan hamzah tersebut tanpa ada perubahan. Dengan istilahnya apa ini? Tashi. Ini yang dimaksud dengan tashi. Membiarkan hamzah tanpa ada perubahan disebut tashi. Nah, yang kedua, membiarkan hamzah tanpa ada perubahan. Fataqulu ilbaani wa kisaani. Nah, berarti merubahnya pada wawu atau pada tetap menetapkan hamzah. Ilba'ani wa kisa'ani wa haya'ani. Wal qalbu fil mulhaqati aula min ifqa'il hamzah. dan qalb merubah hamzah jadi wawu fil mulhaqah pada yang mulhaq, yaitu pada lafaz ilhaq, pada lafaz yang ilhaq, yang contohnya ilba, qalb dirubah wawu lebih utama min ifqa'il hamzah daripada menetapkan hamzah. Wa ibqa'ul hamzatil mubdalati min aslin aulah min qalbiha wawan, dan menetapkan hamzah, membiarkan hamzah apa adanya tanpa dirubah, lebih utama daripada merubah menjadi wawu. Naam, barakallahu fikum. Untuk ilba, kisa dan haya, meskipun secara asal semuanya bisa diganti wawu menjadi ilbawani, kisawani dan hayawani, namun lebih utamanya untuk ilba hamzah, menetapkan hamzah, yaitu tetap hamzah ilbaani. Untuk yang pengganti dari asli, asalnya merubah menjadi wawu, yaitu kisawani dan hayawani. Qala wa ingkanat, ya dibaca. Wa ingkanatil hamzatul mamdudatu aslan wajaba ibqa'uha fataqulu fi qurra'in wa wudda'in qurra'ani wa wudda'ani. Naam. Wa in kanatil hamzatul mamdudatu aslan wajaba ibqa'uha. Kalau hamzah mamdudah itu hamzah asli, maksudnya tidak mengalami perubahan apapun, dia itu asli, bukan dari gantian, bukan dari ilhaq, hamzah asli. Wajaba ibqa'uha, maka wajib untuk tetap hamzah, yaitu tidak boleh diganti wawu. Fataqulu fi qurra, maka engkau berkata pada lafaz qurra. Nah, qari pembaca, qurra yang banyak membaca. Wa wudha. Naam. Wudha yang sangat bagus atau cemerlang dan seterusnya. Menjadi qurra'ani wudha'ani. Nah, qurra ini hamzahnya asli, karena kalau kita lihat kepada asalnya, lihat fi'il madi yang sulasinya qara'a. Qara'a. Naam. Qara'a yaqra'u qira'atan. Atau Qur'an. Ini menunjukkan hamzahnya asli. Juga wadu'a. Wadu'a juga hamzahnya asli. Wadu'a yadu'u. Yadu'u. Wadu'a yadu'u. Naam. Fa'ula yaf'ulu. Juga hamzahnya asli. Ketika hamzahnya asli, tetap hamzah tersebut tetap tidak dirubah menjadi wawu. Qurra wa wudha menjadi qura'ani wudha'ani. Nah. Iya, baca. Wa asyara bi qawlihi wa ma syadza 'ala naqlin kusir ila anna ma jaa'a fi ila anna ma jaa'a min tathniyatil maqsuri aw al mamdudi 'ala khilafi ma dhukira 'ala khilafi ma dhukira uqtusira fihi 'ala as-sama'i. Kaqawlihim fi al-khuzalani wal-qiyasu al-khuzalayani waqawluhum fi hamra'a hamrayani wal-qiyasu hamrawani. Naam. Wa asyara biqawlihi wa masyadza ala naqlin qusir, dan mu'alib memberikan isyarat petunjuk pada lafad bait wa masyadza ala naqlin qusir, dan lafad-lafad yang sad, yang keluar dari kaidah, ala naqlin kusir, maka terbatas pada penukilan, yaitu terbatas pada sama'i. Ila anna maja'a min tasniyatil maksur, isyarat ini kepada bahwasanya lafad-lafad yang datang min tasniyatil maksur, yang mitasniya dari isim maksur atau isim mamdud, ala khilafi ma dzukir, tasniyanya berbeda dengan yang disebutkan. Maksudnya lafaz-lafaz yang ditasniya namun tasniyanya tidak mengikuti aturan yang tadi disebutkan. Dari tasniya isim maksur dan isim mamdud. Naam, uqtusira fihi ala sama', maka mencukupkan pada sama', yaitu sama'i. Mencukupkan pada sama'i, yaitu menerima apa yang sudah berlaku pada mereka, menerima apa yang sudah ada pada literatur-literatur kitab-kitab bahasa Arab. Naam. Qaqalihim fil fil khawzala, seperti ucapan mereka pada khawzala, al khawzalani, wal qiyasu khawzalayani. Al khawzala mereka memusanakan, mentasnia menjadi khawzalani, itu ya, berarti alifnya hilang kemudian ditambah alif dan nun untuk alif tasnia, al khawzalani atau khawzalaini. Wal qiyas, dan qiyasnya, aturannya, al khawzalayani, yaitu apa, alifnya berubah menjadi ya, aturannya alifnya berubah menjadi ya. Karena apa? Karena isim maksur ketika alifnya posisi keempat atau lebih berubah jadi ya, seperti yang dijelaskan kemarin, yang apa itu, malhan menjadi malhayani, atau mustakson menjadi mustaksoyani. Nah, waqalihim fi fil waqaluhum fi hamra, juga sad ucapan mereka pada hamra, fi hamra'a, hamroyani berubah jadi ya, hamroyani. Wal qiyas, padahal qiyasnya hamrowani, qiyasnya padahal apa, hamrowani. Enam, atau hamroani, yang utamanya hamrowani, dibaca wawo. Enam, barakallahu fikum, kita cukupkan ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang mendengar online dan bingung, silakan bertanya lewat grup, di grup bimbel bahasa Arab. Nanti dijawab insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakum dika syadala asyraqatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.